sepetik nadaku yang bersyair sederhana. Ku tulis dalam sejuk suasana hariku di tengah kemauan mega, tiada lagi ada yang menghantuiku. Oh, terasa damai lembayung menghias indah bersara. Biru, birulah langit yang terbentang, cinta seakan tanpa terbentang. Di tengah badai cinta dan semaraku, kau hanya sebuah bayangan. Kau terlukiskan bagaikan memekan dan menggoda diriku. Kau datang dan akhirnya kau datang. Senyum lembut bibirmu terasa merawat, manakala setiap kata ku ucapkan membuat syadu. Ku berjalan menyusuri langkahmu, kau kasih, kau bawa hatiku, kau biarkan aku, kau membuat terlena. Semaraku kau hanya sebuah bayangan. Kau kan terlukiskan bagai kenangan memekan dan menggoda diriku. Kau datang dan akhirnya kau datang. Senyum lembut bibirmu terasa merawat, manakala setiap kata ku ucapkan lembut syair. Ku berjalan menyusuri langkahmu, kau kasih, kau bawa hatiku, kau biarkan aku, kau membuat terlena. Ah!